wa kana syaitanu lil insani khadhula. Ya wailata, kecelakaan besar. Laitani lam attakhid fulanan, kecelakaan yang sungguh amat besar menimpa diriku. Lam attakhid fulanan, sekiranya dulu ketika di dunia saya tidak menjadikan fulan itu khalilan, sebagai teman dekat. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya teman dekatku itu, sesungguhnya teman dekatku itu telah menyesatkan diriku, anil zikri, dari Al-Quran, ba'da idh ja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan sungguh, dan adalah setan itu tidak mau memberikan pertolongan kepada manusia. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwasannya pada hari akhirat nanti ada orang-orang yang kemudian tumbuh penyesalannya berteman dengan seseorang ketika seseorang ini telah mengubah prinsip-prinsip beragamanya yang tadinya telah bersendikan kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kemudian karena pertemanannya dengan fulan, pertemanan bukan sekadar pertemanan tetapi digambarkan dalam Al-Quran khalilan, pertemanan yang sangat dekat, sehingga pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip agama yang selama ini diyakininya, difahaminya dengan baik dan benar, kemudian berubah. Cara pandangnya, cara berpikirnya, sikapnya, keyakinannya bergeser. Yang tadinya di atas petunjuk Al-Quran bergeser dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Itulah dampak pertemanan. Maka bila disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ar-rajulu, seseorang itu, ala dini khalili, atas dasar agama teman dekatnya. Falyandur, maka lihat, ahadukum, oleh salah satu dari kalian, man yukhalil, siapa teman dekatnya. Jadi untuk mengidentifikasi seseorang itu, sifat kepribadiannya seperti apa, lihat saja teman dekatnya itu siapa. Itu untuk identifikasi awal. Siapa teman dekatnya? Kalau teman dekatnya adalah orang-orang yang baik, teman dekatnya dikenal orang-orang yang memiliki akhlak yang karim, akhlak yang mulia, yang karimah. Kalau teman dekatnya adalah orang-orang yang dikenal berbudi pekerti yang luhur, akidahnya bagus, manhajnya bagus, intinya agamanya bagus, maka kita akan memberikan penilaian di awal, orang ini pun baik. Kenapa demikian? Karena agama seseorang itu tergantung atas teman dekatnya. Sebab tidak mungkin, artinya sangat sedikit sekali ada orang yang kepribadiannya jelek, kepribadiannya suka berbicara jahat, kepribadiannya suka mencaci maki, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang tidak suka mencaci maki. Berkumpul dengan orang-orang yang kepribadiannya bagus, dewasa, arif, bijaksana di dalam berbicara, di dalam bersikap. Itu akan sulit berkumpul. Minyak dipaksa untuk bisa menyatu dengan air. Ya sulit. Kecuali dikasih sabun dulu ya, digosok. Baru nanti bisa bersatu. Tapi kalau minyak dengan air murni, tidak akan bisa. Ya minyak tetap di atas mengambang. Orang yang perilakunya memang tidak baik, orang yang memang akhlaknya tidak baik, ya sulit akan berkumpul, bersatu dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Ima yang akhlak baiknya akan menahan diri, atau orang yang akhlak jeleknya menyingkir. Kenapa? Lah orang yang akhlaknya jelek, kumpul dengan orang yang akhlaknya baik, kemudian menggibah, nama, mengadu domba, ini. Orang yang akhlaknya baik akan mengingatkan, hei, antum jangan bicara seperti itu. Tidak baik menggibahi orang. Apa antum gak punya kesalahan toh? Apa antum sudah betul-betul sempurna antum itu? Gak baik mencaci maki orang. Itu akan mental dia menjauh. Atau orang yang baik-baiknya ini menahan diri. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga diri, jangan sampai kepribadian yang tidak baik ini menular atau tertular, ditulari. Yang namanya manusia, hati manusia itu kan lemah. Kalau sering terus sementara ia tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mampu untuk mengingatkan, tidak mampu untuk menasehati teman yang berakhlak jelek ini, ya nanti terus akan terpengaruh. Kata orang Sunda, ada pepatah Sunda, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tidak perlu saya terjemahkan, biar antum tidak mengerti. Cikaracak itu air yang menetes. Saya bukan menerjemahkan, tapi menjelaskan. Air yang menetes ke batu, ninggang batu, menimpa pada batu. Laun-laun jadi legok. Batunya itu lama-lama akan jadi cekung. Itu air yang oleh kita dianggap sebagai zat yang lemah. Iya. Bagi kita yang tidak tahu pengetahuan tentang air, tapi bagi ilmuwan yang tahu pengetahuan tentang air, senjata paling tajam itu adalah air. Kalau air mengalami tekanan sekian ribu paskal, itu besi yang kokoh sekalipun akan terbelah. Itu oleh air. Apalagi yang kuat. Apalagi yang kuat, itu ditekan, air dalam tekanan sekian ribu paskal itu, dibuat garis, misalnya rel kereta, dipotong begini, bisa terpotong oleh air. Itu menurut ilmuwan, dan itu ada dokumentasinya. Air yang menetes, tes, lama-lama akan batu itu yang keras, batu yang keras itu akan cekung. Sama seperti halnya kita, ya. Sama seperti halnya kita yang awalnya baik, punya kepribadian yang baik, punya akhlak yang baik, tapi karena teman bergaul yang tidak baik, ya, maka satu kali, dua kali, tiga kali bisa bertahan. Ya. Setelah 4, 5, 6, 7 kali berikutnya, wallahu a'lam. Apakah masih bisa bertahan atau tidak? Karena ketika awalnya kita memberi nasihat, menasehati, jangan seperti itu misalnya. Satu kali, dua kali, terus dianya membandel terus. Lama-lama kita akhirnya, ya sudahlah. Mungkin dia, ya sudahlah, akhirnya memberi toleransi. Nah, kalau ketika memberi toleransi itu berarti sudah melemah. Di dalam ilmu bahasa, permisivisme itu menunjukkan ketiadaan ingkarul munkar. Jadi, atau epimisme, di dalam istilah bahasa ada epimisme, pelembutan. Itu adalah menunjukkan tidak adanya ingkarul munkar. Seperti misalnya begini. Dulu orang mengatakan wanita pezina dikatakan pelacur, ya kan? Dasar pelacur, ah itu. Kedengarannya gimana? Keras, kasar, ya kan? Nah, terus Epimis mengalami pelembutan. Jangan dikatakan pelacur, dia juga manusia, punya perasaan. Nah, terus dinamakan apa? WTS. Wanita Tuna Susila. Yang tadinya pelacur, wah, terus WTS. Ah, enggak mantap. Wanita Tuna Susila, lembut, turun. Wanita Tuna Susila, jangan dikatakan tuna, dia itu manusia kok dikatakan tuna. Emangnya di laut ada ikan tuna? Turun. Menjadi PSK. Apa itu PSK? Hah? Apa PSK? Pekerja sek komersial. Antum kok hafal ya? Kalau di Bogor PSK itu penjual sate kiloan. Ya, itu jadi kalau kita mau masuk ke warung sate ditulis PSK apa gitu. Itu maksudnya pesan nanti dagingnya di kilo, daging yang sudah dibeli satu kilonya itu nanti oleh yang melayani di rumah makan itu dimasukkan ke tusuk sate untuk dibakar satenya. Jadi PSK juga. Awalnya kaget saya, masuk PSK? Iya, penjual sate kiloan gitu. Tapi PSK kok kasar ini. Dilembutkan lagi. Jadi apa? Ya jangan PSK lah. Apa kalau demikian? Ya, untuk mengangkat dia itu sebagai manusia, wanita yang punya perasaan. Terus apa? Pramunikmat. Waduh. Ya sudah hilang. Kan sama pramunikmat, pramuniaga. Kalau yang melayani di toko kan pramuniaga. Wah, ini untuk sebuah kemungkaran, untuk sebuah perbuatan yang tercela, diperhalus sehingga orang menganggap ah biasa. Nah, hal-hal seperti itu ya, di dalam pertemanan bisa saja terjadi. Yang tadinya kita ini kencang, yang tadinya kita ini kokoh, ketika sering berteman dengan orang-orang yang tidak beres misalnya akhlaknya, ya, lambat laun akan melunak. Lambat laun akan melunak. Bahkan menjadi saling mencintai. Ya. Menurut orang Spanyol yang bisa bahasa Jawa, ya, witing tresno jalaran kulino. Ya. Bertemu sering itu akan menjadikan apa? Tumbuh cinta. Seperti itu. Yang tadinya kita ini ya, pasang badan, keras, ya, akibat terlalu sering bergaul dengan ya, orang-orang yang akhlaknya tidak baik itu, akhirnya kita sendiri yang berubah. Maka itulah yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya, bahwasanya teman dekatnya itu menyesatkan ya, diriku anidzikri dari Al-Quran, ya, yang Al-Quran itu sebelumnya telah menjadi pegangan hidup. Tapi karena berteman, akhirnya Al-Qur'annya bergeser. Nilai-nilai Al-Qur'an itu kemudian bergeser. Makanya agama menuntunkan kepada kita, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. La tusahib, jangan engkau berteman, illa mu'minan, kecuali dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu akhlaknya baik, akidahnya bagus, lurus, ya, dan seterusnya. Wala ya'kul ta'amak, dan jangan sampai ya, makananmu ya, yang memakan makananmu illa taqiyun. Ya, jangan sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali ya, tidaklah yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Kan kalau pertemanan itu akhirnya ada, ayo kita makan, ayo kita ini, ada aktivitas-aktivitas yang itu dilakukan bersama. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama itu kalau memang ya, sesama orang yang takwa, maka yang akan diundang makan orang-orang yang takwa, ya, orang-orang yang baik. Ini terkait dengan pertemanan itu tadi. Jadi berteman adalah sesuatu yang bisa mempertaruhkan keberadaan diri kita. Tidak hanya keberadaan saat di dunia, tetapi juga keberadaan kita di akhirat. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisul salih." Sesungguhnya permisalan teman duduk yang saleh, wa jalisus su, dan permisalan teman duduk yang buruk, yang jelek, kahamilil misk, seperti orang yang membawa misik, wa nafikhil qir, dan seperti tukang pandai besi. Jadi orang yang berteman dengan orang yang baik, yang soleh, itu seperti berteman dengan, diumpamakan seperti berteman dengan orang yang membawa misik, parfum, minyak wangi. Sedangkan orang yang berteman dengan teman duduk yang jelek, yang buruk, itu seperti ya, berteman dengan pandai besi. Fahamilul miskin, adapun orang yang membawa minyak wangi, imma ayyahdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Orang yang berteman dengan yang membawa minyak wangi bisa jadi ia mendapatkan atau diberi minyak wangi tersebut, ya, atau ia membeli minyak wangi dari orang yang bawa minyak wangi ini, atau setidak-tidaknya diberi juga tidak, membeli juga tidak, setidak-tidaknya ya, setidak-tidaknya mendapatkan bau harumnya. Itu minimalnya, ya, minimalnya mendapatkan bau harumnya. Wa nafikhul kir, sedangkan orang yang berteman dengan teman duduk yang jelek seperti orang yang di sampingnya itu ya, pandai besi. Bagaimana bila di samping kita seorang pandai besi? Ya. Maka imma ayyahriqa siyabak, bisa jadi baju kitanya kecipratan butiran api, cret, bolong nih, ya, berlubang nih kena. Nah, wa imma antajida rihan khabitha, dan minimalnya bau bakarannya ini kurang sedap. Itu saja. Jadi Siapa yang menjadi teman baik kita? Kalau orang baik, kita akan menjadi kecipratan baiknya. Kalau orang itu tidak baik, ya, maka akan sesuatu menimpa pada diri kita yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah. Ya. Inilah pentingnya pertemanan. Nah, jadi pertemanan itu jangan sampai kemudian kehidupan akhirat kita dirugikan. Ya. Ingat, dunia ini hanya sementara. Pertemanan itu pun jangan sampai kemudian menjadikan kehidupan akhirat kita diliputi dengan penyesalan. Ya, duh, menyesal. Fulan jadi teman dekatnya. Na'udzubillah. Ya. Ya. Maka penting kita untuk memperhatikan siapa teman sejati kita itu. Teman sejati kita itu, dia datang ke arah kita, itu sudah kita sudah diingatkan. Ya. Ada ikhwah dulu masih taklim tapi masih suka ngerokok. Sudah taklim nih, sudah taklim. Ya. Tapi masih suka ngerokok. Dan dia tahu kalau merokok itu satu yang jelek, tapi dia belum bisa melepaskan. Didatangi sama temannya, langsung ketika sedang nah, dimatikan. Artinya ini teman yang baik atau teman yang buruk? Teman yang datang itu belum bicara, ya kan? Belum menasehati, ya tak? Belum memberi peringatan. Tapi begitu melihat orang ini, langsung rokoknya dimatikan. Artinya apa? Dengan melihat sosoknya saja, itu sudah menjadi nasihat bagi dia. Paham? Itu teman yang baik. Teman yang baik itu menjadikan, melihat sosoknya saja, itu sudah seakan dia menasehati kita. Contohnya tadi, ya, ada ikhwan yang masih belum bisa melepaskan rokoknya, begitu melihat ada temannya, ada ikhwannya datang, langsung dia mematikan. Itu artinya apa? Artinya melihat sosoknya saja sudah, ya, memberikan nasihat. Sudah mengingatkan untuk segera berbuat kebaikan. Kan begitu? Nah, jadi itulah ciri teman sejati. Ya. Ketika baru melihat, ya, datangnya, atau bahkan baru melihat mobilnya, nah, itu baru melihat mobilnya saja, beresin. Nah, itu namanya teman yang baik. Yang tadinya orang akan berbuat kejelekan, sehingga kemudian apa? Kemudian dia tidak jadi untuk berbuat kejelekan. Itu teman yang baik. Ya. Jangankan melihat mobilnya. Ya. Baru lihat tasnya ada di pojok sana. Wah, ada apa ini? Siap, semuanya baik, dalam keadaan baik. Itu baru lihat tasnya. Udah menjadi peringatan untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar. Ya. Jadi, begitulah keadaan pertemanan yang sejati. Seorang teman yang sejati akan memberikan, ya, kepada kita jalan-jalan keselamatan. Ya, memberikan kepada kita, ya, tidak hanya di dunia, tapi juga keselamatan untuk di akhirat. Itu teman yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada satu pembicara lagi masalahnya. Ini. Nanti kalau diperpanjang sampai jam 2 tidak dapat jatah makan siang. Karena sudah tadi, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.